Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu pada sebuah acara yang insya Allah dapat kembali memantik atau memercikan nurani kita untuk berbicara lebih jauh, untuk bisa berbuat lebih baik tentunya dalam kehidupan yang sangat singkat ini. Tentunya dalam percik perenungan, saya Imam Priyono akan menemani Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan, dan nanti pada waktunya Anda akan dapat berinteraksi bersama kami, tentunya di nomor yang akan nanti akan kami sampaikan untuk Anda. Dan percik perenungan pada pagi hari ini akan berbicara mengenai hal yang sangat mendasar, karena hidup adalah pengabdian. Itu adalah tema kita pagi hari ini. Dan untuk berbicara lebih jauh kepada siapa kita mengabdi, apa sebenarnya misi pengabdian yang harus kita laksanakan dalam hidup yang sebenarnya sangat singkat ini, kita akan berdiskusi lebih jauh dengan dua orang narasumber yang insya Allah akan memercik nurani kita dan berbicara lebih jauh mengenai pengabdian. Yang pertama telah hadir alhamdulillah guru kami Ustadz Dr. Ahzami Sami'un Jazuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Ustaz. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih clear seperti apa kita mengabdi dan kepada siapa kita mengabdi. Nanti kita akan kesitu. Insyaallah. Dan yang kedua, ada satu orang narasumber, saudara kita, sahabat kita, yaitu seorang pekerja sosial yang insyaallah dapat kita teladani nanti perjalanannya, yaitu Bapak Madali. Assalamualaikum Pak Madali. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, perkenankan saya ingin ke Pak Madali dulu. Iya, silakan Pak Madali. Mana tahu ceritanya bisa menginspirasi kita bagaimana sebenarnya kita bisa melihat dengan lebih tepat mengenai pengabdian. Iya. Dan sebelum ke Pak Madali, saya ingin ke Pak Jazri dulu sebentar. Ustaz, mohon maaf. Kadang-kadang gitu ya, atau mungkin saya, mungkin sebagian dari warga bangsa ini belum punya pemahaman yang tepat gitu. Bagaimana sebenarnya kita memandang pengabdian, kepada siapa sebenarnya kita harus mengabdi, dan apa sebenarnya misi pengabdian tersebut? Boleh disampaikan Ustaz? Ya, sebenarnya kata pengabdian itu ada hubungannya dengan kata dalam bahasa Arab ya. Yaitu dari kata abdun yang artinya hamba atau budak atau beribadah kepada Allah. Sehingga dalam terminologi agama, ibadah ya, atau pengabdian, jadi sebenarnya lebih tepat ibadah dalam bahasa agama ya, itu merupakan ya, ya, tujuan hidup manusia ya. Sampai-sampai di dalam surat Adz-Dzariyat itu seolah-olah di dunia ini tidak ada kecuali pengabdian atau ibadah. Sehingga redaksinya menggunakan adatul hasr, alat atau media untuk mengkhususkan, membatasi. Jadi bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi redaksinya bukan khalaqtul jinna wal insa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Tidak seperti itu redaksinya. Tapi ada ma dan illa yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasr. Artinya apa? Seluruh aktivitas manusia ini harus dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pada gilirannya ketika seluruh manusia itu menjadi hamba Allah, mengabdi pada Allah, maka mereka akan ya bermanfaat yang sangat besar kepada dunia. Karena seorang hamba tidak mungkin berani berbuat zalim, sehingga tidak mendzalimi rakyatnya, saudaranya, temannya, ya. Seorang hamba ya, ingin diridhai oleh Allah, sehingga tidak akan berani berbuat kemaksiatan, tidak akan merusak, tidak akan bohong, tidak akan menipu, ya, ya, tidak akan apa namanya, tidak punya rasa malu, karena dia seorang hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, ketika manusia benar-benar hanya mengabdi pada Allah, hanya menjadi hamba Allah, dia akan produktif dalam hidup ini. Sehingga ketika mempunyai ya, aktivitas, kebaikan-kebaikan, itu betul-betul semata-mata karena Allah. Tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi, kepentingan golongan, karena dia ini hanya sekedar hamba Allah. Ya. Dan saat ini dia berbuat salah, mudah untuk diingatkan juga. Karena dia seorang abdi, seorang hamba. Dia bukan Tuhan yang suci dari kesalahan. Sehingga walaupun manusia bukan malaikat, Tetapi ketika dia itu benar-benar hanya mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah ya diberikan masukan, dinasihati, sehingga akhirnya hidupnya sekali lagi benar-benar produktif untuk ya ya saudara-saudaranya, bahkan untuk dirinya sendiri. Ya, Ustaz, menarik sekali di saat ternyata abdi itu salah satu makna etimologisnya, makna ya, kebahasaannya adalah sebenarnya sebuah termin yang menurut sebagian orang rendah gitu, budak gitu. Betapa apa namanya rendah sebenarnya. Iya. Tapi rendah di hadapan siapa, dan Ustaz tadi sudah sampaikan. Dan yang menarik sebenarnya kalau menurut saya salah satu ini akan menjadi lebih salah lagi, artinya kalau kita menghamba atau mengabdi pada sesuatu selain yang Allah, material selain Allah, misalnya betul, uang, jabatan dan lain-lain. Kalau Ustaz melihat sebenarnya sejauh mana sebenarnya kita harus introspeksi diri, apakah fenomena sosial sekarang bisa menjadi pelajaran untuk kita, Ustaz? Betul. Jadi kalau kita merenungi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kejahatan, kriminalitas kemanusiaan yang terbesar adalah ketika manusia merampas ketuhanan Allah. Ketika manusia yang hanya seorang hamba, seorang budak, memosisikan dirinya sebagai Tuhan, yang seolah-olah tidak pernah salah, yang seolah-olah paling berkuasa, yang seolah-olah paling kaya, sehingga ini membahayakan kehidupan umat manusia karena dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Makanya sekali lagi dalam bahasa agama, dosa yang paling besar adalah syirik, sampai tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sehingga ketika syirik itu terjadi, maka musibah akan turun. Karena dia sama saja sudah menentang Allah. Dia sudah mengumumkan perang melawan Allah, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, mengabdikan diri bukan pada Allah, menjadi hambanya hawa nafsu, itu pun sudah dijadikan hawa nafsu ini sebagai tandingan Tuhan. Maka dalam Al-Quran dikatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi tidak boleh kita menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang turun adalah bencana. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kutilal insanu ma akfara. Ulama tafsir mengatakan ailu'ina, jadi manusia dilaknat karena kekufurannya, karena syiriknya. Jadi kalau terjadi bencana di dunia ini yang seolah-olah tidak berhenti, ya itu bukan sekedar hanya fenomena alam, karena alam tidak sendirian, alam ada yang menciptakan, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya kalau kita tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi kerusakan di muka bumi ini, seseorang terhalang dari haknya, sampai-sampai di dalam zaman pemerintahan ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amr bin As, seorang gubernur Mesir, ketika anaknya memukul seorang Kipti non muslim, memukul karena dia diselip kendaraannya kalah, kemudian dipukul itu, yang dipukul non muslim. Apa kata Umar bin Khattab dalam pengadilannya? Ya Amr, mata ta'abbatumun nas waqtu waladatuhum ummahatuhum ahrara. Wahai Amr, wahai gubernur, sejak kapan kamu berani-berani memperbudak manusia sementara mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka? Jadi Islam adalah agama kepahlawanan dan sangat humanis. Iya, humanis. Siapapun tidak boleh didolimi, siapapun tidak boleh diperbudak. Ya. Siapapun, agama apapun, bangsa manapun, tidak boleh ada orang diperbudak di dalam Islam. Ya. Karena di hadapan Allah semuanya hamba, semuanya abdi. Ya. Itulah Islam. Sehingga manusia benar-benar mendapatkan kemerdekaan, ya, apapun bangsanya dan apapun agamanya. Wah, alhamdulillah, Ustaz, banyak sekali yang Ustaz sampaikan. Saya ingin sebenarnya menggali lebih jauh sebenarnya bagaimana kita sebagai manusia kadang-kadang tergelincir, lupa akan siapa kita dan lupa kepada siapa harusnya kita menghamba. Tapi sebelum saya akan ke sana, saya ingin ke Pak Madali. Pak Madali, sebelum kita cerita-cerita melanjutkan apa yang disampaikan Ustadz mengenai bagaimana pengabdian harus dilaksanakan atau dilanjutkan, Pak Mandali sekarang aktif di mana atau pekerjaan sosial apa sekarang yang sedang digeluti oleh Pak Mandali? Di Salafi, Pak. Di Salafi apa tugasnya? Di pondok pesantren, Pak, ya. Di situ itu kita menaungi santri, ya. Jadi kegiatannya selain bukan kayak yang dulu lagi, gitu, pesantren itu seolah-olah sekarang itu, Pak, ya, maaf, kegiatannya orang pesantren itu produk ya kayak teroris atau sebagaimana. Ya. Tidak. Ya, terus orang pesantren itu tertinggal. Mm-hmm. Tidak. Sekarang di pesantren itu pemerintah mengadakan kegiatan seperti ada kegiatan TKK untuk anak-anak yang kecilnya, terus ustoknya itu tingkat ulaknya ada, terus ustoknya ada, terus kesetaraan paketnya. Jadi keluar dari pesantren itu bisa menjadi orang yang menjadi berguna. Orang yang berguna selain ada bekal agama. Jadi dulu itu di pesantren itu kayaknya gimana gitu, keluar pesantren kayaknya bisa cuma bisa ngedoa doang gitu, ya. Bisa ngedoa doang, tapi sekarang insya Allah santri-santri kita bisa lebih jauh lagi. Pak Madali, saya ingin tanya, beberapa pihak gitu ya menganggap bahwa bekerja di bidang sosial, bekerja di bidang pendidikan nggak terlalu menarik karena gajinya katanya kecil, pendapatannya sulit, hidupnya sulit. Betul. Apa yang bisa memotivasi Pak Madali yang sepertinya relatif masih muda, tetapi itu, mau bergelut di bidang itu. Apakah itu bagian dari pengabdian Pak Madali? Enggak, itu timbul dari hati, Pak. Okay. Dari keikhlasan. Mm-hmm. Kita ngelihat sama yang di atas. Kita ini siapa? Sama saja kok. Iya, kalau kita ngejar materi, kalau saya Pak tadi ngomong gaji, Pak ya. Kalau ngukur gaji kali kayaknya gajinya itu musiman kita ya, Pak ya. Kalau santri itu gajinya musiman, Pak. Kalau ukuran di bawah di kampung di sana itu gajinya musiman, Pak. Kayak seperti lebaran atau yang lain-lainnya, Pak ya. Mungkin kalau kita ngukur gaji, Pak, mungkin gaji, tapi kita timbulnya dari hati, Pak. Dari hati ya, yang tulus, yang ikhlas. Ya, mungkin kita punya seperti ini, Pak. Mungkin kalau orang-orang pejabat atau yang lainnya, Pak ya, bisa nyumbang ini, bisa nyumbang ini, tapi kita orang kecil cuma tulus punya seperti itu doang, Pak, kemauannya. Cuma bisa nyumbangin seperti itu buat yang di atas, terutama kan buat bangsa negara Indonesia ini. Ya. Jangan sampai kayak seperti orang-orang dulu aja, Pak ya. Itu memperjuangkan negara kita aja, cuma sama bambu runcing, ikhlas kan, Pak. Apalagi kita yang sekarang tinggal enaknya aja, Pak ya. Iya, itu timbul dari dalam hati sendiri, Pak. Ya, Pak Madali, bagaimana Pak Madali menimbulkan keikhlasan itu? Bagaimana Pak Madali menggali pengabdian itu? Siapa inspirasinya? Atau bagaimana cara mendapatkannya waktu itu? Gini, Pak ya. Berawal saya itu kan dari orang yang gak punya, Pak ya. Saya produk dari pesantren, Pak ya. Jadi waktu itu di daerah sana itu, daerah Tangerang itu, daerah Kronjo itu kan kayaknya orang sekolah itu udah elit, terus orang yang ngaji itu kayaknya udah elit. Kita ini orang yang gak mampu, wah kayaknya gimana pengen ngaji itu, Pak ya, atau pengen sekolah itu, pengen ngejar pendidikan seperti itu, kayaknya waduh, kalau di Jakarta atau bagian kesininya mungkin gak aneh lagi ya. Tapi kesana itu saya pas itu ke pesantren, ikhlas. Ada seorang guru, udah gak usah mikirin apa-apa, datang aja ke tempat saya, insya Allah belajar ngaji. Kalau Allah, kalau rizki semua itu, kalau masalah mikirin makan atau sebagaimana, itu di situ ada. Kalau dasar sampean yang ikhlas, belajarnya insya Allah ikhlas. Saya berjanji kalau suatu saat saya nih kelak nanti dasar nanti bisa lagi waktu kecil, Pak ya, insya Allah saya pengen kayak seperti guru saya itu, ikhlas. Saya ngelihat yang di atas begitu. Kalau Allah kan semua kasih, jangankan yang barang ini tuh, Pak ya, yang haram aja bisa dipiara. Apalagi kita, Pak ya, yang itu. Jadi ya, timbulnya dari keikhlasan aja, Pak. Ya. Jadi Ustadz, kalau saya dengar nih saudara kita, ilmu dan tauladan tuh penting juga untuk mempelajari bagaimana pengabdian yang sejati gitu, Ustadz. Iya betul, Ustadz. Karena memang Islam itu dinul kutuah, agama keteladanan. Kenapa Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam waktu yang relatif singkat, ya kurang dari 23 tahun Islam menyebar ke seluruh Jaziratul Arabiyah, seluruh semenanjung Arab. Itu di antara sebabnya adalah al-kutuah, keteladanan. Keteladanan Nabi SAW memberikan inspirasi yang sangat kuat, energi yang luar biasa bagi sahabat-sahabatnya untuk mengikutinya. Jadi bukan apa yang disampaikan, orasi yang beliau sampaikan, karya tulis yang beliau tulis, tidak. Nabi tidak membaca, tidak menulis, tapi keteladanan. Dan juga sejarah Islam masuk ke Indonesia adalah keteladanan para pedagang-pedagang Islam itu. Mereka bukan ulama dalam arti yang mempunyai karya tulis yang sekian banyaknya, tetapi mereka punya keteladanan, ilmu yang kelihatan sederhana. Ketika betul-betul menjadi keteladanan, subhanallah luar biasa, bisa mengalahkan orang yang punya karya kitab berjilid-jilid. Itulah apa namanya juga berkaitan dengan sebuah pengabdian. Jadi harus ada keteladanan dalam pengabdian itu. Tidak cukup dengan ya, tulisan, seminar dan sebagainya. Tapi bagaimana keteladanan sehari-hari ini sehingga memotivasi seseorang untuk secepatnya menirunya. Sampai-sampai sahabat Nabi itu jangankan perbuatan-perbuatan yang baik yang besar, sampai berjalannya Nabi lewat jalan mana itu diikuti oleh sahabatnya. Subhanallah. Masya Allah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan. Bapak, kita akan lanjutkan. Namun kita harus jeda sejenak. Dan saudara, kami akan segera kembali dengan sejumlah dialog yang lebih menarik dan lebih tajam lagi. Setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 5743476 dan 0215743478. Tetaplah bersama kami di Percik Perenungan. Terima kasih, alhamdulillah Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai hidup adalah pengabdian. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 5743476 dan 0215743478. Dan kita lanjutkan Ustaz. Begitu menarik sebenarnya melihat pengabdian. Dan begitu menarik juga ternyata banyak sekali manusia yang tergelincir. Kenapa tergelincir Ustaz? Padahal tuntunan Allah sudah jelas gitu ya. Kenapa sekarang kita banyak sekali tontonan-tontonan yang begitu vulgar gitu ya, melihat bahwa seorang itu mengabdi kepada jabatannya, mengabdi kepada hal-hal yang sifatnya jauh lebih sempit dari itu, bahkan uangnya, mengabdi pada hartanya, bahkan yang bisa menjerumuskan juga mungkin mengabdi pada keluarga dalam konotasi yang negatif. Apa yang terjadi Ustaz? Jadi sebenarnya begini. Pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan mengabdi, sebagai abdi, pengabdian pada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi, ibadi." Pengabdian juga. "Khunafa fajtalat musyayatin 'an dinihim." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku, ini pengabdian, ini abdi-abdiku, ini pengabdian. Dalam keadaan khunafa. Dari kata hanif, yaitu al-mailu ila suwab, cenderung kepada kebenaran, berpihaknya kepada kebenaran. Lalu mereka dijauhkan, ditergelincirkan oleh syaitan dari agamanya. Jadi ada dua sebab ketika seseorang itu tergelincir dari pengabdiannya kepada Allah dan berbuat sebaik-baiknya kepada dirinya dan masyarakatnya. Yang pertama adalah as-sababu ad-dakhili, sebab internal, yaitu tidak ada imunitas keagamanya, tidak ada imunitas keimanannya, sehingga mudah tergelincir. Begitu digoda oleh dengan jabatan, digoda dengan harta, digoda dengan wanita, digoda dengan pria juga sama. Supaya bukan hanya yang saja digoda, langsung tergelincir dia. Yang kedua adalah sebab al-khariji, sebab eksternal, yaitu syaitan. Syaitan ini dalam terminologi agama bisa dari pendekatan jenis, yaitu makhluk halus yang diciptakan dari api. Bisa juga pendekatannya wasfi, sifat. Arti manusia juga bisa menjadi setan dari kata syaitona yang artinya jauh dari rahmat Allah. Sehingga dalam Al-Quran bahwasanya musuh Nabi itu setan-setan manusia dan setan-setan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Dan yang demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuh. Musuhnya nabi adalah syayatin al-insi wal-jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi setan manusia dan jin inilah yang menggelincirkan manusia dari perilaku yang bermartabat. Ya. Kenapa manusia enggak punya malu? Kenapa manusia bohong? Kenapa manusia mau menjadi saksi palsu? Kalau manusia tidak takut pada Allah, bersumpah atas nama Allah padahal bohong umpamanya. Ini semuanya dia tergelincir dari sifat yang baik dikarenakan tidak ada imunitas keimanan. Ya. Kemudian faktor luar tergoda oleh setan. Dan setan itu saling membisiki dalam bahasa Al-Quran tadi. Yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli gurura. Sebagian membisikkan pada sebagian yang lain. Nah, oleh karena itu agama memberikan jalan keluar supaya kita tidak tergelincir, yaitu ya, harus membangun keimanan kita dan waspada dari setan. Ya. Itu. Sebenarnya saya ingin jawab telepon dulu ya, Sultan. Sebenarnya saya ingin masuk bahwa sekarang di depan mata kita ada fenomena yang luar biasa. Lembaga-lembaga hukum kita, lembaga-lembaga aparatur kita sedang diuji gitu ya. Sedang begitu banyak yang dipertaruhkan, termasuk kredibilitas, citra, dan yang lain-lain. Betul. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menjawab telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Abdul Kadir Tanjung Priok. Abdul Kadir Tanjung Priok, silakan ya. Bapak. Assalamualaikum Pak Priok. Waalaikumsalam Pak Priok. Assalamualaikum. Ya. Pak Dokter. Ayaklah Pak. Ini sangat bermanfaat bagi saya mendengarkan apapun yang dijelaskan Pak Dokter tadi. Nah, mungkin mau mencoba kalau bisa mendengarkan dengan dialog ini, banyak manfaatnya bagi kita semua sebagai umat Islam. Nah, ini yang tadi menyinggung masalah keteladanan. Ini akhir-akhir ini banyak yang terlupakan, atau semangat keteladanan dan pengabdian itu sudah mulai pudar. Nah, seharusnya keteladanan dan pengabdian ini sampai kiamat pun tidak akan pudar untuk meneladani apa yang di zaman Rasulullah maupun zaman nabi-nabi kita terdahulu. Nah ya, ini yang saya tanyakan Pak Pro ya. Bila mana para umara berselisih itu karena ada surat di An-Nisa ayat 54 ya. Satu-satunya perselisihan itu hanya para ulama dan para kiai lah yang bisa memberikan solusi pemecahannya. Nah ini yang terjadi di antara tiga instansi yang terkait ya. Nah ini perselisihan para umara, satu-satunya adalah para ulama dan kiai yang bisa menyelesaikan itu, menyelesaikan persoalan itu karena ada di Al-Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Abdul Kadir dengan pertanyaannya dan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Abdul Rahman dari Bintaro. Silakan Pak Abdul Rahman dari Bintaro. Terima kasih. Pak Kiai yang saya hormati. Subhanallah. Saya pernah membaca resensi sebuah buku Pak Kiai yang berjudul Menempatkan Akhlak di Atas Hukum. Kalau enggak salah itu diterjemahkan oleh Bapak Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Nah, aslinya katanya dari karangan Said Kutub kalau tidak saya. Ya. Kalau saya katakan sudah lama ya, sekali saya baca. Okay. Jadi cara berpikir dari seorang hamba di dalam rangka mengabdi kepada Allah itu selalu dalam paradigma kebenaran hukum. Nah, jadi bukan pada kebenaran akhlak. Nah, di dalam dikatakan di dalam buku itu bahwa kalau kebenaran akhlak itu absolut, sementara kebenaran hukum itu adalah relatif. Benar menurut akhlak pasti benar menurut hukum, benar menurut hukum belum tentu benar menurut akhlak. Ya. Nah ini dalam kaitan tadi Bapak pembawa acara juga menyinggung soal hukum cinta yang sekarang lagi carut marut. Ya. Bagaimana kaitannya pandangan kita seharusnya dalam Baik. Dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya ada sudah ada dua abdi tadi, Pak Abdul Rahman dan Pak Abdul Kadir. Kadir dari Tanjung. Selanjutnya abdi. Mungkin kita bisa sapa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Totoy. Pak siapa, mohon maaf? Pak Totoy. Ya, silakan Pak Totoy. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah sholat. Ya gak apa-apa ya Pak Ustaz. Ya, tapi mohon singkat Pak, karena hari ini temanya mengenai pengabdian. Iya. Apabila seseorang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, tapi ketika datang ke masjid mereka gak berjamaah, kalau mereka itu gak menjadi imam. Nah, hukumnya gimana? Dan yang kedua, apakah syarat imam itu seperti Qolbi, Qolibili, di antara yang ketiga itu ada yang tidak sempurna, apakah sah jadi imam? Begitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tiga penanya Ustaz. Iya. Sebelum saya nanti kembali ke Pak Madalis, Pak Madalis, insya Allah nanti kita dengarkan Ustaz, bagaimana ada dua penanya yang sebenarnya terkait dengan fenomena saat ini. Iya. Mungkin keresahan juga di tengah-tengah masyarakat melihat perseteruan gitu ya, kalau boleh di tanda kutip. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi? Jadi itu Ustaz, betapa bahayanya ketika di dunia ini tidak ada keteladanan. Sehingga anak resah ketika orang tuanya tidak bisa jadi teladan yang baik. Rakyat juga resah ketika ya pemimpinnya tidak bisa jadi keteladanan. Nah, oleh karena itu agama sangat memperhatikan tentang keteladanan. Bahkan kalau kita berinteraksi dengan beberapa nas atau teks-teks Al-Quran dan Sunnah, Nabi SAW itu lebih dominan ya keteladanannya daripada ceramahnya. Contoh ketika mengajari sholat, Nabi tidak menggunakan teori-teori yang berkepanjangan. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Keteladanan dalam salat. Dalam haji tidak berpanjang lebar kayak fikih-fikih madhab. Perbedaan sekian banyaknya teori yang begini. Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Iya, ambillah ibadah haji kamu dari saya. Jadi keteladanan ketika berbangsa dan bernegara, ketika dalam keadaan sosial, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya yang mau mengambil sepotong kurma? Apa kata Nabi? Ya bunai, kuh, wahai anakku, wahai cucuku, jangan mengambil kurma. Anak keturunanku tidak boleh mengambil sedekah. Kurma. Kalau orang kita kan atau sebagian kita mengatakan, udahlah ya Rasulullah, yang namanya juga anak, cuma kurma satu saja. Sejak awal memang keteladanan itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian keislaman itu jelas ketika diterjemahkan dalam perilaku. Ya. Nah kita sebagai umatnya harus demikian. Termasuk ketika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan sikap, ya Allah memerintahkan kita untuk kembali pada Allah dan Rasulnya, meneladani Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi maka kamu, jika kamu berselisih dalam hal apa saja, dalam politik, dalam hukum, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, ketika kamu berselisih dalam sesuatu, kembalikan sesuatu itu pada Allah dan Rasulnya. Artinya meneladani Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, jadi konsekuensi keimanan kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kembalinya pada manusia, manusia tidak lepas daripada subjektivitas kepentingan pribadinya. Makanya kembalinya harus kepada Allah dan Rasul, karena Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan dua pertanyaan tadi, ya apa namanya, perbedaan dan keteladanan yang Pak Abdul Rahman tadi ya, ada yang belum terjawab kan? Pak Abdul Rahman mengenai sebenarnya prinsipnya sama mengenai kebenaran hukum dan kebenaran akhlak. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada dikotomi. Apakah hukum, apakah akhlak, kebenarannya itu aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah hukum, dalam masalah akhlak, mizannya, timbangannya, paradigmanya harus dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun seandainya ada penulis ya dari ulama kita yang sudah meninggal rahimallah, yang sudah masih hidup hafidhahumullah ya, yang dikaitkan dengan apa namanya hukum, kebenaran hukum itu bisa relatif ya. Ya, ketika seseorang itu berbohong. Contohnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menentukan sebuah hukum, apa kata beliau? Bisa jadi kamu yang salah menang dalam peradilan kalau kamu bohong. Ya. Karena saya hanya memutuskan perkara sesuai dengan yang zahirnya. Tetapi ingat, meskipun kamu menang dalam pengadilan, pada dasarnya kemenangan kamu itu adalah bagian dari badan api neraka. Sehingga antara dunia hukum dan akhlak itu tetap menyatu. Sehingga sahabat tidak akan ya, menghalalkan segala cara. Karena tahu walaupun menang di pengadilan, tapi tidak menang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pandai ya, berkelit ya dari jeratan hukum, tapi ingat dia tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa maksud saya? Antara hukum dan akhlak harus selalu dikorelasikan. Jangan salah kalau akhlak bagus, kalau hukum enggak apa-apa, yang penting kita pandai berhujjah, pandai mendatangkan ya apa namanya teman-teman yang membela kepentingan kita sehingga kita bisa menang. Meskipun harus mengeluarkan dana sekian, kita tapi itu masih untung dan sebagainya lah. Itu di dunia, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamat. Ini pentingnya pengabdian ya, sehingga tidak menghalalkan segala cara dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang barusan disampaikan Ustaz didengarkan oleh insyaallah semua pihak termasuk saya, keluarga kita ya, semuanya insyaallah. Ya, Ustaz, saya ingin ke Pak Madali. Pak Madali, dalam proses pengabdian, dalam perjalanan hidup, kan tidak selalu mulus Pak Madali. Mungkin dalam perjalanan Pak Madali bekerja sosial, bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk umat, pasti kadang-kadang ada yang namanya halangan, ada yang namanya ujian, ada mungkin yang namanya godaan gitu. Udah waktunya kayak Pak Madali jangan di pesantren lagi, udah waktunya Pak Madali ke Jakarta mungkin cari penghasilan yang lebih baik gitu. Hal-hal yang menggelincirkan itu, apa yang pernah Pak Madali rasakan selama aktif di Salafiyah saat ini? Ya. Jadi pemikiran seperti itu ada. Ya, pemikiran seperti itu ada kalau kita nggak kembali ke yang di atas, Pak, ya, keikhlasan itu. Mungkin melihat teman-teman atau yang lainnya, kalau yang lainnya kan nggak ikhlas, jadi ngeburu tadi itu ya, ikhlasin. Pernah kejadian seperti itu di waktu pilot, Pak, ya, di kampung kan super ceklik, kalau di kota kan nggak ada namanya pesen, Pak, ya, ya. Di paceklik terus kegiatan di pesantren itu kayaknya santri pada pulang kampung, Pak, ya, terus yang masuk juga jarang, Pak, ya. Jadi si yayasan ini, si pesantren ini membutuhkan dana untuk kegiatan di pesantren itu. Terus si para guru, para ustadz, para pengabdi ini kan udah berapa bulan itu gak digaji, Pak, ya. Udah begitu, Pak, ya, ikhlas sudah jalannya ke sawah, ya, ke sawah, Pak, jalannya juga becek, apalagi sekarang ini musim hujan, Pak, bor orang kampung itu mikirin beli motor atau gimana, yang penting bisa nyampe aja ke tempat itu, gimana caranya, pokoknya jalan kaki sampai belepotan, Pak, ya. Itu niat dari rumah, wah, gajian ini, ya, gajian pasti nih, ya, tahu pesantren itu, Pak, ya, gajian ikhlas ini karena di rumah kan keadaan anak sakit, Pak, waktu itu pergi ke pesantren itu bener kenyataan jadinya, Pak, saya jadi ke pesantren, wah, pasti gajian ini karena mungkin udah bulan tanggal 1 ini, ya, kan, udah waktunya, sudah waktunya gajian. Pas datang ke pesantren itu, datang ke pesantren, assalamualaikum, assalamualaikum, Pak Kiai, gimana untuk bulan ini? Bulan ini gimana katanya? Apanya katanya? Ada kaki kotor, Pak, ya, lubang-lubang sawah, Pak, ya, kan di sana kan sawah, Pak. Terus apanya katanya? Gini, Pak Kiai, saya mau ambil untuk bulan ini, ya, karena mungkin dari keluarga, Pak, ya, untuk berobat anak saya, Pak. Ini katanya untuk bulan ini, jangankan buat sampean, buat ngebetulin kobong aja Pak, kobong kan ya namanya itu, nama salapi kan kobong biasanya kalau di Jakarta kan namanya modern Pak, kalau di sana kan kobong maksud pakai atur ya. Ngebetulin kobong aja katanya gak ada. Udah katanya kalau itu mah pulang aja katanya, ini bawa beras aja pulang. Jadi pas pulang itu Pak di jalan, waduh kalau gini mah kata saya juga, saya ngabdi selama ini udah ada hati gak beres ya. Selama ini ngabdi ini saya sia-sia dong saya juga, nggak diperhatikan, yang kan dari siapa, dari yang biasa nggak biasa, Allah nggak adil, saya juga bilang gitu dari jalan itu. Bagaimana caranya meluruskan lagi Pak? Iya terlalu banyak. Iya. Itu yang paling singkat Pak. Iya Pak. Dia pulang Pak tuh, pas setelah pulang ke rumah, Pak mana katanya buat berobat anak tersore, dia juga nggak ada. Iya. Waduh, kalau nggak ada maka saya juga, kata istri, kalau nggak ada, waduh, dia ada gimana katanya Pak? Udah ikhlas aja juga. Pas itu kalau Allah itu Maha Adil, tolong, ya, wujudkan sekarang ini. Ya. Ini rasanya ikhlas dari awalnya, jangan sampai tergelincir lagi. Itu kan dibilang kalau rezeki seseorang itu nggak bisa ditaker sama nalar pikiran ya. Mungkin dari keikhlasan itu Pak, ada datang. Teman, ada solusi. Iya solusi. Pak katanya ngajar nggak hari ini? Enggak, kalau nggak ngajar mah hari ini, mendingan kita ke kecamatan. Ada rapat kegiatan sosial. Tapi ini ada oleh-olehnya nih Pak. Alhamdulillah. Pas itu ikhlas. Berarti masya Allah. Ya Pak Madali, mudah-mudahan cerita ini sebenarnya cermin ya Ustaz ya, bagaimana Pak Madali yang jauh di Tangerang sana bersusah payah ternyata bisa bertahan, tidak tergelincir. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah. Baik, Ustaz dan Pak Madali, kami akan lanjutkan diskusi ini. Tetapi tadi Mas Haryamba sudah pertama bernyanyi mengenai Raskar Pelangi. Di situ ada sosok guru yang juga sebenarnya bisa jadi taladan dan pengabdiannya luar biasa. Di saat guru yang lain meninggalkan, seorang guru di Laskar Pelangi tersebut bertahan dan akhirnya menciptakan sosok-sosok yang luar biasa. Yang kedua nanti lagunya apa? Mas Hari. Tentang pengabdian juga Mas Bang. Tentang figur seorang ayah. Figur seorang ayah berarti kusles kalau ayah ini. Oke, Mas Hari silakan. Terima kasih. saudara penonton dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda masih dapat menghubungi di 574-3476 dan 021-574-3478. Sekali lagi, Anda dapat masih bergabung bersama kami di 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan saat ini kita masih berbicara lebih jauh mengenai hidup adalah pengabdian. Tadi Ustaz Pak Haryamba tadi juga menyampaikan sebuah lagu yang mengisahkan pengabdian seorang ayah. Iya. Berarti setiap kita sebenarnya punya fase pengabdian. Betul. Punya porsi pengabdian. Betul. Hanya tempatnya saja yang berbeda. Betul. Ada yang jadi presiden, ada betul. Yang jadi ayah, ada betul. Yang jadi seperti Pak Madalih jadi guru gitu. Iya, betul. Apa sebenarnya? Tadi saya di awal sudah menyampaikan misi dari pengabdian itu sebenarnya apa? Atau visinya sebenarnya apa? Jadi tadi sudah kita sampaikan di awal bahwasanya hidup ini sebuah pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika seseorang itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harus siap ya, merespon seluruh instruksi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka itu merespon instruksi Allah Subhanahu wa taala, tetap sebagai seorang hamba. Ketika dia menjadi seorang presiden, memimpin rakyat, tetap dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang tua mencari nafkah, berjuang masya Allah untuk membangun masa depan anak-anaknya dan keturunannya, tetap dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah menjadi Tuhan. Ya. Ya. Ketika penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan, setiap orang mendapatkan haknya, tetap dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba yang membayar. Ya. Ya. Ketika seorang dosen mengajar ya, di sebuah perguruan tinggi, dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadi hamba popularitasnya, hamba ambisinya, hamba hawa nafsunya. Ya. Jadi intinya visi daripada pengabdian adalah bagaimana kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Sehingga kita tidak akan menuhankan diri kita sendiri. Tidak akan menuhankan pada orang lain. Tidak akan menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu adalah inti dari sebuah pengabdian sehingga dia akan banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan ini. Ya. Karena apa? Karena dia tidak akan menjadikan diri sebagai Tuhan, sebagai hamba. Tidak ada kecuali taat kepada majikannya, kepada sayidnya. Dan kita semuanya adalah hamba Allah, Abdillah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah barangkali akhir misi daripada ya, pengabdian kita kepada Allah dan sebenarnya manfaatnya kepada umat manusia secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita terus ingat tuh Ustaz, iya, bagaimana ujungnya kita harus ke arah sana. Iya. Ya, dan sepertinya sudah ada lagi penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang di Cianjur, silakan. Ya. Ustaz menyimak fenomena yang terjadi sekarang. Kalau saya berpikir apakah sudah waktunya, memang Al-Qur'an itu relevan. Sudah waktunya kah kita Indonesia memakai hukum Islam, Ustaz? Soalnya orang sangat alergi sekali dengan hukum Islam. Nah itu suatu solusi dengan kepintaran, dengan kepintarannya. Tapi kalau orang tidak memakai hukum Islam, itu tidak ada solusinya, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Dadang ada lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Anto. Pak Anto di mana? Di Ciputat, Jakarta. Silakan Pak Anto di Ciputat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kadang-kadang kita secara ilmu tahu ya Pak Ustadz ya, bahwa kita ini sebagai hamba gitu ya. Wa ma khalaqtul insa illa liya'budun, secara itu ujahnya ya. Tapi kita kadang-kadang tidak merasa bahwa kita hamba gitu Pak Ustadz. Gimana untuk dapat terasa hamba gitu? Satu lagi, kita hidup pengabdian. Sebagai kalau apa yang pengabdian, apa bagaimana yang jadi ibadah gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kan bekerja itu ibadah. Kalau pekerjaannya di tempat minuman keras kan itu melanggar syariat. Nah itu gimana Pak Ustadz? Pelaksanaan juga gimana kalau pelaksanaannya melanggar syariat juga gitu. Ya. Nah itu bagaimana nilainya ibadah Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata masih ada lagi di belakang Pak Anto. Baik, kita sapa dulu Ustaz ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Dan Arif Jakarta. Pak Arif di Jakarta, silakan. Ya, Pak Ustaz, ini ada yang tergelincir bagi umat Islam. Menurut pemahaman saya juga dari pesantren, dan alhamdulillah saya dari pesantren itu saya sendiri yang tahu bahwa sedang terjadi tergelinciran sekarang ini. Ya. Yang saya maksud kegelincir di sini adalah sholat lima waktu, sholat ritual, ibadah ritual itu sesungguhnya hanya sampel, sampel aja, sampel dari ibadah yang sesungguhnya. Nah, sampel di sini adalah kita mengerjakan bukan berharap apa-apa dari siapapun kecuali berharap ridho Allah. Ini sampel sholat, kan kita nggak minta upah. Nah, kemudian sholat itu sebagai tiang, tiang beribadah, mengabdi. Baik. Karena di balik sholat itu kita ternyata harus berdiri banyak perusahaan. Ini yang dilupakan dan ini yang tergelincir. Gimana nih Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada tiga pertanyaan. Ya, ada tiga. Mungkin dielaborasi dengan pertanyaan Pak Toto yang tadi di Bandung yang belum terjawab. Ya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah syariat Islam sudah waktunya atau tidak, perlu difahami bahwasanya Islam itu dinur rahmah. Islam itu agama rahmat, agama kasih sayang. Namanya manusia dari dulu sampai sekarang yang akan datang semuanya pasti butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudaraku sekalian hafizakumullah, tidak ada istilah sekarang sudah siap atau belum siap, karena setiap manusia itu membutuhkan rahmat Allah. Dan inti ajaran Islam itu rahmat. Sampai-sampai Allah firman-Nya dalam Al-Quran menggunakan adatul hasr juga, alat untuk membatasi atau mengkhususkan. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat buat alam semesta. Sampai-sampai ayatnya bukan mengatakan lil muslimin, tapi lil alamin. Artinya semua ya makhluk di dunia ini membutuhkan rahmat Allah. Jangankan manusia, ya yang binatang, tumbuh-tumbuhan, semua membutuhkan rahmat Allah. Makanya kita tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan, tidak boleh mendolimi binatang, apalagi mendolimi manusia. Itu. Jadi sudah benar jawabnya adalah seluruh umat manusia membutuhkan ajaran Islam, karena ajaran Islam intinya rahmat. Makanya ayat yang pertama ya yang ditulis dalam Al-Qur'an itu ayat tentang rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum bicara apa saja, yang pertama adalah rahmat. Ini untuk memberikan pemahaman pada kita bahwasanya hidup ini yang tadi judulnya adalah hidup ini pengabdian. Hubungan antara Allah dengan abdi yang selalu mengabdi Allah itu adalah alaqatur rahmah, hubungan rahmat. Sehingga dalam berumah tangga yang lebih dominan harus kasih sayang. Dalam berbangsa dan bernegara yang lebih dominan adalah kasih sayang. Meskipun kita tahu realitas manusia ada konflik, ada ya permasalahan, ada perbedaan sedikit, tetapi kita harus semuanya sepakat bahwasanya rahmat kasih sayang itu harus lebih dominan dalam kehidupan ini. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wa rahmati wasi'at ghadabi, rahmatku itu lebih luas daripada murkaku. Itu yang berkaitan dengan rahmat itu, masya Allah. Ya. Kemudian ada Pak Anto di Ciputat, kadang-kadang kita lupa menjadi hamba. Iya. Kemudian bagaimana caranya agar perilaku kita jadi betul? Kadang-kadang kita ini manusia lupa, ya. Namanya juga insan manusia. Ya. Sumial insan, linisnya disebut manusia karena sering lupanya. Tapi jangan sampai ini jadi alasan kita berbuat salah. Jadi ketika kita sebagai hamba Allah, kita tahu saat kita punya ilmunya bahwa kita ini harus ibadah, harus mengabdi. Tapi kenapa kadang-kadang lupa? Yang perlu diingat oleh saudara sekalian, bahwa manusia sehebat apapun, sepintar apapun, seluar biasa apapun pengalamannya, tetap dia itu selalu butuh Allah. Selalu butuh Allah. Cuma rasa butuh atau fakir kepada Allah, butuh kepada Allah ini kadang-kadang orang itu lupa karena tertutupi oleh kekuasaannya, oleh jabatannya, oleh harta bendanya. Seolah dengan itu semuanya tidak, dia tidak butuh kepada Allah. Pada akhirnya fitrah manusia, sekufur apapun dia akan ingat Allah. Contoh Fir'aun. Fir'aun yang tidak sekedar penguasa, tapi mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Karena kekuasaannya begitu luas, begitu kuat. Dan tidak ada tandingan-tandingan ya yang akan menandingi dia. Begitu anak laki lahir langsung dibunuh. Ya. Tetapi begitu mau meninggal dunia, apa kata dia? Wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang yang menyerah diri pada Allah. Ketika sudah tidak ada yang dibanggakan lagi, tidak ada yang diandalkan lagi. Jadi, saudara sekalian, agar selalu biasa sadar bahwa kita ini tetap hamba, tidak akan berubah menjadi Tuhan dan juga tidak akan menuhankan selain Allah, ketahuilah bahwa kita selalu butuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita walaupun sudah punya ilmu yang setinggi apapun, kita tidak akan lupa karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Itu menjawab pertanyaan Pak Totoy juga secara tidak langsung di Bandung. Ya, saudaraku Pak Madani juga, bahwa intervensi Allah selalu ada. Tadi itu kan beliau mungkin sudah punya ingin kita kerja sajalah supaya setiap bulan jelas gajinya. Ini sudah mengabdi sekian lama untuk membuat anak, enggak ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala intervensi mendatangkan seseorang dari kecamatan membawa rezeki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Intinya dalam pengabdian itu tidak akan kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada hubungannya berkaitan dengan salat berjamaah, Pak ya. Jadi sebenarnya tadi kita sudah sampaikan bahwa pentingnya kuduah keteladanan. Dan kita semuanya, ulama-nya, ustadznya, pemimpinnya harus meneladani Nabi. Nabi itu kalau sholat fardu berjamaah, tidak gengsi ketika orang lain menjadi imam. Ya, kalau Nabi yang jadi imam Nabi, ketika sahabat, pernah sahabat berimam kepada bermakmum dengan imam yang masih kecil. Tapi dia sudah mumayyiz, sudah berakal, sudah bacaannya bagus dan sebagainya. Sehingga ya, sholat berjamaah itu, saudara sekalian, hafizakumullah, ya jangan sampai kita hanya melihat siapa imamnya, cocok atau tidak cocok. Karena sholat berjamaah itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kebersamaan. Walaupun idealnya ya masyarakat hendaknya memilih imam yang disenangi oleh masyarakat. Ideal. Disenangi dalam artian disenangi yang benar, bukan hawa nafsu. Karena kealimannya, kefakihannya, karena akhlaknya. Sehingga dalam fikih dikatakan makruh hukumnya jadi imam kalau dia tidak disenangi oleh masyarakat, karena masjid itu untuk menyatukan umat. Jadi jangan sampai pemimpinnya yang tidak menyatukan umat, apalagi mencari-berikan umat. Itu idealnya, Ustaz. Baik, Pak Madalik, tadi banyak hal yang sudah disampaikan Ustaz, tetapi saya ingin melanjutkan itu. Kan semangat itu kadang-kadang naik turun ya, apalagi kalau harus jauh-jauh masuk ke sawah gitu ya, gaji tidak terbayar. Bagaimana untuk tetap semangat, tetap ikhlas? Apa yang mengingatkan Pak Madali beserta guru-guru lain bisa terus mengabdi pada yayasan atau pada sekolah dan tentunya untuk Allah? Ya. Jadi tujuan utamanya itu Pak ya, untuk mencapai ke sana itu, itu kita kembali lagi dari awal itu keikhlasan. Ya, biar jadi, tetap semangat, biar tetap ikhlas, caranya gimana? Iya, tadi lupa ya, keikhlasan. Nah, datangnya keikhlasan itu kan dari diri kita sendiri, Pak. Nah, setelah itu kita motivasinya datangnya keikhlasan, datangnya kesemangatan itu, kita adanya kembali ke awal kita untuk memberikan pengabdian kepada anak-anak itu awalnya dari kita sendiri, Pak. Dari awal kita, dari siapa kita ini, gitu Pak. Kan dari yang di atas, Pak. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali seperti itu, para sahabat aja, terus Rasul juga sampai berjuang. Perjuangan yang luar biasa. Nah itulah kita beri apa namanya, itu contoh dari dia. Terus teman-teman kita juga mungkin kalau itu sering ngobrol, ya Pak, sering ngobrol bareng. Mungkin kalau zaman sekarang ini, kalau kita seperti ini aja sering ngobrol Pak ya, ngobrol seperti ini, mungkin kita ketinggalan katanya. Ketinggalan, tapi lebih dari itu semangatnya Pak ya, suka dukanya di pesantren itu lebih nikmat daripada orang-orang yang ada berlebihan itu Pak. Ada perlu yang perlu dipertegas nih Pak Madali. Jadi Pak Madali saat dengan saya nggak jauh berbeda, sama-sama dari pesantren, sama-sama dari kampung. Jadi untuk menambah keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan pengabdian kita. Logikanya Ustaz, kalau orang dari pesantren itu dalam catatan pesantren di kampung bukan pesantren kota ya. Ini logikanya orang tua itu nggak bisa menyokong anak sampai doktor. Gajinya kecil. Sampai sekarang itu masih ada di pesantren, ngajar satu bulan saat gajinya 250 ribu, 300 ribu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, pintu rezeki itu Allah bukakan dari pintu yang lain. Rezeki itu Allah bukakan dari pintu yang lainnya. Jadi ketika seseorang mengajar berkhidmah di pesantren itu, rezekinya bukan gaji sebulan 200 ribu, 300 ribu, contoh begini. Ketika orang tua kita ngajar, dia seorang petani, petaninya diberikan kemajuan. Ketika dia ngajar, anaknya diberikan beasiswa karena pinter dan sebagainya. Sehingga tidak sedikit orang tua di kampung kita yang miskin, ya berkhidmat di pesantren di masyarakat, anaknya doktor, ya, master, karena rezeki Allah bukakan dari pintu yang lain. Dan karena yang membagikan rezeki itu Allah, bukan jabatan, bukan orang, bukan ketua yayasan. Baik Ustaz Pamadali, mohon maaf waktunya sudah habis. Mudah-mudahan hari ini kita kembali belajar dan diingatkan bagaimana menjadi abdi yang baik. Betul. Kadang-kadang orang bicara saya abdi masyarakat tetapi yeah, korupsi misalnya. Hari ini kita sudah lupa hal itu, yeah, kita hapus yang negatif tersebut, kita maju ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia adalah bangsa yang isinya abdi-abdi yang luar biasa. Betul. Mengabdi tidak hanya kepada hal yang sifatnya material tetapi yang lebih luas. Mudah-mudahan bermanfaat saudara. Jangan lupa saksikan Percik Perenungan minggu depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh mama, engkau wanita yang mulia. Oh mama, kau sayang papa.